Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله. Kita akan masuki falhullah, ulasan yang ketujuh dari 10 istilah-istilah yang nanti akan dipakai di dalam pelajaran bahasa Arab. Lihat halaman 22 yang ketujuh. Al-fi'lul madhi. Fi'il madhi huwa adalah ma dalla ala hudusi syai'in, apa yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu qabla zamanit takallumi, sebelum waktu berbicara. Mislu seperti darasa, telah belajar. Taqaddama, telah maju. Bisa difahami makna ini? Jadi fi'il, kata kerja madhi, itu maknanya adalah yang lampau, yang lalu. Ini setiap yang menunjukkan sebuah kejadian. Kejadian apa saja? Apakah kejadian berupa makan, kejadian berupa minum, membaca, menulis, ini kan kejadian. Lah, kejadian ini terjadi sebelum waktu berbicara. Sebelum waktu berbicara, itu sudah terjadi. Itu namanya madhi. Maksud belum? Mudah enggak ini? Sebelum waktu berbicara, sudah terjadi kejadian. Itu namanya al-fi'lul madhi. Sekarang saya kasih contoh dulu. Misalnya ada seseorang minum, dia sudah selesai minum, baru dia katakan, saya telah minum. Berarti minumnya ini terjadi sebelum terjadinya apa? Dia berbicara. Nah, sekarang bicara dulu atau minum dulu? Untuk mengatakan sudah, minum dulu baru bicara. Kan gak mungkin bicara dulu baru minum dikatakan sudah. Saya sudah minum, ternyata masih utuh di gelas. Berarti kan dikatakan belum minum. Nah, itu maksud dari kejadiannya itu sebelum waktu berbicara. Jadi sebelum dia ngomong itu sudah terjadi. Jelas ya? Nah, kalau seperti itu namanya al-fi'lul madhi. Fi'il madhi. Darasa, telah belajar. Dia seorang lelaki telah belajar. Itu makna dari darasa. Nah, ketika disampaikan dia seorang lelaki telah belajar, belajar, kejadian belajarnya ini kan sebelum dibicarakan. Jelas? Inilah yang namanya al-fi'lul madhi. Bisa difahami? Baik. Yang ke-8, al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari'u huwa fil mudhari' adalah ma dalla ala huduzi syai'in, apa yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu fi zamanit takallumi au ba'dahu, pada waktu berbicara atau setelah berbicara. Itu namanya fi'il mudhari'. Misru contohnya yadrusu. Makna yadrusu adalah dia seorang lelaki sedang belajar. Itu maknanya apa? Terjadinya itu pada waktu dibicarakan, pada waktu berbicara. Saya sampaikan, dia seorang lelaki sedang belajar. Jadi kejadiannya ini pada waktu saya bicara. Itu namanya fi'il mudhari'. Au ba'dahu, atau setelah waktu berbicara. Dia seorang lelaki akan belajar. Tapi ini belajarnya setelah waktu berbicara. Itu namanya al-fi'lul mudhari'. Jadi setiap yang menunjukkan atas kejadian di saat dibicarakan atau setelah dibicarakan. Baik. Ke-9, fi'lul amri. Fi'il amr. Huwa ma yutlabu bihi huduthi syai'in ba'da zaman at-takallumi. Fil amr adalah apa yang dituntut dengannya terjadinya sesuatu setelah waktu berbicara. Ya, jadi fi'il amr itu bentuknya apa? Tuntutan untuk terjadinya sesuatu. Dan itu terjadinya setelah waktu berbicara. Misru contoh, udrus, belajarlah. Ini kan menuntut untuk terjadinya sesuatu. Sesuatunya itu berupa apa? Belajar. Tapi kejadiannya itu setelah waktu berbicara. Belajarlah. Kan belum belajar. Berarti dituntut untuk belajar, dan belajarnya nanti setelah selesai berbicara. Belajarlah. Karena kamu belum belajar. Itu namanya al-fi'l atau fi'lul amri. Kita harus bisa membedakan antara fi'il madhi, fi'il mudhari', dan juga fi'il amr. Terakhir, huruful illati. Huruf illat. Huruf illat. Huruf itu artinya jamak dari harfun. Al-illah itu artinya penyakit. Jadi huruf ini dikatakan huruf penyakit karena huruf ini bisa dihilangkan sebagaimana penyakit butuh dihilangkan. Jadi kita bisa lihat ketika dalam pelajaran sorof. Begitu pula huruf ini juga dikatakan huruful mad karena memiliki fungsi untuk memanjangkan. Alif untuk memanjangkan harokat fathah, wawu untuk memanjangkan harokat dhamma, ya untuk memanjangkan harokat kasrah. Huruf ilat ini pula dijadikan sebagai tanda i'rab dari sekian atau sejumlah dari isim. Alif, wawu, ya. Plus, te. Intinya huruf ilat adalah al-alif, al-wawu, al-ya. Alif, wawu, ya. Jadi alif, wawu, ya ini dikatakan atau namanya huruful illat. Huruf illat. Allahu ta'ala alam. Selesai dari 10 istilah yang disebutkan dalam kitab ini supaya nanti kita lebih mudah mempelajari di bab-bab yang berikutnya. Ikhwani fi din, hafizani wa hafizakumullah. Kita masuki halaman 23. Dan kita akan masuki al-babul awal, bab yang pertama dari isi kitab ini, yaitu pembahasan tentang al-ismu, isim. Jadi al-babul awal, bab yang pertama, adalah pembahasan tentang al-ismu, isim. Min haitsu al-i'rabu wal-bina'u. Isim ditinjau dari sisi i'rab dan sisi bina. Oke, itu judul babnya. Al-ismu min haitsu al-i'rabu wal bina. Isim ditinjau dari sisi i'rab dan bina. Untuk pembahasan, kenapa dibaca haisu padahal ada min? Itu nanti kita akan sampai ada babnya di kitab ini. Kenapa dibaca al-i'rabu padahal ada haisu? Kenapa tidak al-i'rabi? Itu nanti ada pada babnya kita akan sampai. Insyaallah. Yang penting sekarang dibaca seperti itu dulu, ya. Kaidahnya menyusul kalau sudah sampai babnya. Nanti kalau belum sampai babnya dijelaskan menambah beban. Ya, menambah apa? Beban. Dari istilah-istilah kemarin saja tuh yang baru-baru juga belum hafal, ya enggak? Iya. Dan mungkin belum dimurojaah, ya enggak? Iya. Ya, sebagian mungkin murojaah, sebagian mungkin belum. Baik. Wabillahi taufiq. Tabaqan. Li qawaid an-nahwi. Yanqasimu al-ismu min haitsu al-i'rabu wal bina'u qismayn mu'rabun mabniyun. Menyesuaikan untuk kaidah nahwu yang qasimul ismu, isim terbagi min haisul i'rab wal bina, ditinjau dari al-i'rab dan al-bina, kisma ini terbagi menjadi dua. Satu, mu'rabun, isim mu'rab. Dua, mabaniyun, isim mabni. Ini istilah dulu, nanti pengertiannya di bawahnya. Jadi isim ketika ditinjau dari sisi i'rab dan bina ada berapa? Dua, isim mu'rab. Yang kedua, isim mabni. Apa itu al-ismul mu'rabu? Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab huwa adalah alladhi yang yataghayyar, berubah, syaklu akhirihi, harokat akhirnya, bitaghayyuri, dengan berubahnya, mauqi'ihi, letaknya, fil jumlati, di dalam jumlah. Kita teruskan ya, lebih jelas lagi. Fa kalimatur ar-rajul masalan. Maka kata ar-rajul misalnya, maka kata ar-rajul, ar-rajul artinya apa? Seorang laki-laki masalan misalnya. Wa hiya ismun mu'rabun. Ar-rajul ini, kata ar-rajul ini dikatakan ismun mu'rabun, isim mu'rab. Apa tadi isim mu'rab? Harokat terakhirnya bisa berubah dengan perubahan letaknya di dalam jumlah. Kata ar-rajul ini dikatakan isim mu'rab. Yakunu akhiruha, akhir harokat yang ada pada kata ar-rajul, ad-dhammata, dia itu bisa dhamma. Jadi dibaca apa? Ar-rajulu. Al-fathata, berarti dibaca ar-rajula. Awil kasrata, atau dibaca ar-rajuli. Ala hasabi mawqiha fil jumlati, sesuai dengan letaknya di dalam jumlah. Tabaqan lima sayuwadhihu bil fasl awal min al-kitab. Menyesuaikan penjelasannya nanti di pasal yang pertama dari kitab ini. Ini adalah salah satu contoh dari isim mu'rab. Jadi isim mu'rab itu kalau isim tersebut harokat yang ada di huruf terakhir itu bisa berubah. Berubahnya ketika letaknya dia di dalam jumlah juga mengalami perubahan. Plus, contohnya tadi, kata ar-rajul. Ar-rajul itu bisa dibaca ar-rajulu. Bisa dibaca ar-rajula. Bisa dibaca ar-rajuli. Kalau al-nya hilang, dibaca apa ya? Wah? Rajulun. Tidak ada alnya kan jadi rojulun. Itu bisa dibaca rojulun, bisa dibaca rojulan, bisa dibaca Rojulin. Kapan dibaca rojulun? Oh, ketika letaknya di jumlah ini. Ketika berubah lagi letaknya, bisa dibaca rojulan. Ketika berubah lagi, bisa dibaca rojulin. Contoh misalnya, kata rojulun ini, atau ar-rojulu, karena ada alnya. Misal, kita katakan, hadza rajulun. Hadza rajulun. Huruf terakhirnya di harokat apa, Mas? Dom, dommatain. Dua domma. Berikutnya ra'aitu, ini seorang laki-laki tadi ada rojul. Ra'aitu, aku melihat rojulan. Aku melihat seorang laki-laki. Tadi rojulun, sekarang dibaca apa? Rojulan. Karena letaknya sudah beda. Marortu di rojulin. Aku melewati seorang lelaki. Sekarang dibaca apa? Rojulin. Karena rojul itu bisa ditoma, bisa di fathah, bisa di kasroh. Sehingga inilah yang dikatakan isim mu'rob. Karena isim tersebut bisa mengalami perubahan harokat di huruf terakhirnya dengan berubah letaknya di dalam jumlah. Itu yang namanya mu'rob. Paham ya? Jelas? Jelas? Baik. Coba kasih contoh yang lain. Ugasha. Kata apa yang bisa dikatakan mu'rob? Yang dikatakan isim mu'rob, contohnya kata apa? Kitabun. Kitabun itu dikatakan mu'rob karena huruf ba'nya, kitab itu kan huruf ba'nya. Untuk ngeceknya itu di huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya harokatnya bisa apa aja. Kalau bisa berubah-ubah, berarti apa ya? Mu'rob. Coba buktikan kalau kitabun itu adalah isim mu'rob. Coba. Ugasha. Apa? Buktikan kalau kitab ini termasuk isim mu'rob. Harakatnya bisa berubah karena letaknya mengalami perubahan. Coba. Loh, gimana? Kita kalau berpendapat, kita harus bisa buktikan. Kan dituntut untuk membuktikan. Coba apa? Zaki. Gak ngerti si mu'rob. Paham? Coba contohnya si mu'rob seperti apa? Contoh isim mu'rob seperti apa? Selain rojulun. Selain ar-rojulun. Maktabun. Buktikan kalau maktabun itu isim mu'rob. Hada maktabun. Terus. Hada maktabun. Ini maktabun. Ini meja. Terus. Berdomah ini. Kan harus dibuktikan bisa doma, bisa fata, bisa kasroh. Kan begitu. Berdoma. Coba buktikan yang fata, buktikan yang kasroh. Supaya lengkap, oh betul, ini isimu. Karena bisa dibuktikan. Ya. Yusuf. Paham belum tentang isim mu'rab? Baik. Kasih contoh. Apa isim mu'rab contoh yang akan Yusuf berikan? Qolamun. Buktikan kalau qolamun itu adalah isim mu'rab. Hadza qolamun. Satu. Akhadtu qolamun. Aku mengambil pena. Itu baru dua. Dhamma fathah. Kurang satu buktinya. Bahastu an. Bahastu an qalam. Aku mencari pena. Aku mencari pena. Bahastu an qalam. Jadi terbukti kalau kolam, kolamun pena ya, bukan kolam ikan itu. Itu adalah apa tadi? Isim mu'rab. Jelas ya? Tadi ukasa apa? Kitabun. Kitabun isim mu'rab. Tapi baru bisa membuktikan satu. Zakim maktabun baru bisa membuktikan berapa? Satu. Paling isim mu'rab mestinya harus bisa dibuktikan secara apa? Utuh. Hadza kitabun misalnya. Kan gampang tinggal misalnya ishtaraitu kitaban. Aku membeli sebuah kitab. Nadartu ila kitabin. Aku melihat sebuah kitab. Kitabun, kitaban, kitabin. Ini semuanya membuktikan kalau kitab adalah isim mu'rab. Karena harokat yang ada pada huruf terakhir itu bisa mengalami perubahan dengan berubahnya letak di dalam jumlah. Paham ya? Paham? Baihaqi, coba kasih contoh isim mu'rab. Sarirun. Ranjang atau tempat tidur. Buktikan. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ra'aitu sarirun. Aku melihat ranjang. Nimtu ala sariri. Aku tidur ala saririn. Di atas ranjang. Sarirun, sarirun, saririn. Karena dia bisa berubah harokatnya dengan perubahan letak dalam jumlah, maka dibuktikan sarir itu termasuk isim mu'rab. Begitu caranya. Paham ya? Untuk mengetahui isim mu'rab. Jelas belum? Cundi jelas. Isim mu'rab. Coba kasih bukti. Contoh isim mu'rab. Apa contohnya? Gak ada. Udah habis. Daftarun. Baik. Daftarun buku tulis. Coba buktikan. Kalau daftarun itu isim mu'rab. Hadza daftar. Ini buku tulis. Ishtaraitu daftar. Aku membeli buku tulis. Katabtu fi daftarin. Aku menulis di dalam buku tulis. terdaftar, ini bisa terbukti harokat dhamma, fathah dan kasrah, sehingga ia dikatakan al-ismul mu'rab. Bisa difahami kah? Baik. Yang kedua, al-ismul mabni, kita akan pelajari besok pagi insyaallah. Kita cukup untuk pada hari ini. Allahu a'lamu bis-shawab wa bil-tawfiq. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.